sampai tubuhku termenung-menunggu di setiap lamunanku. Tuhan, mengapa kau hadirkan dia untukku? Jika tak mampu kau jadikan dia milikku. Terus